Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sampai pada dhanna wa akhwatuha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala dhanna wa akhwatuha. Bab dhanna dan juga saudari-saudarinya. Perlu diketahui bahwasanya kalau dalam susunan kalimat seperti ini, maka dhanna yang dia adalah fi'il dihukumi isim di sini ya. Ini dihukumi isim. Dhanna wa akhawatuha. Ini dihukumi isim, demikian juga kana wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Semua itu dijadikan isim semua. Semua itu dijadikan isim semua karena di sini tidak diaktifkan. Ya. Jadi harus paham seperti ini, harus paham. Seorang yang belajar i'rab harus mudeng bahwasanya seperti ini dijadikan isim karena di sini tidak difungsikan. Dhanna di sini enggak punya fa'il, enggak punya maf'ul, enggak punya maf'ul kedua di sini. Jadi enggak difungsikan. Ya. Maka seperti ini yang dimaksudkan adalah kata dhanna, bukan dhanna dalam keadaan aktif. Maka mulai kemarin dari bab kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha, dalam susunan seperti itu semuanya dihukumi sebagai isim. Dan i'rabnya sebagaimana i'rab-i'rab judul yang lain, bisa jadi khobar, bisa jadi mubtada, itu. Maka kana yang sejatinya dia adalah fi'il dihukumi isim. Inna yang sejatinya dia huruf dihukumi isim. Dhanna yang sejatinya dia fi'il dihukumi isim. Karena pada contoh kalimat-kalimat seperti ini, kata kana dan kata inna dan kata dhanna tidak diaktifkan, alias tidak difungsikan. Buktinya tidak diartikan. Itu rumus yang sudah saya beritahu. Kata-kata yang tidak diartikan dengan artinya itu berarti tidak diaktifkan. Maka di sini dhanna wa akhwatuha jangan diartikan dia telah mengira dan saudari-saudarinya. Salah. Ya. Di sini jangan diartikan dhanna kemudian diartikan aktif atau diartikan fungsi. Dia sedang atau dia telah mengira dan saudara dan saudari-saudarinya. Salah. Tapi diartikan dhanna wa akhawatuha dan saudari-saudarinya. Ini sepele tapi kadang tidak banyak orang yang sadar. Qala wa amma dhanantu wa akhawatuha, maka seperti ini juga semuanya dijadikan isim ini. Wa amma dhanantu, dhanantu ini isim. Kenapa? Karena dimaksudkan katanya, bukan maknanya. Dia tidak bermakna, dia tidak berfungsi di situ. Wa amma dhanantu, maka dhanantu di sini i'rabnya sebagai mubtada. Wa amma dhanantu, dhanantu di sini i'rabnya sebagai mubtada. Tapi pakai hikayah. Wa amma kana. Nah, itu juga i'rabnya kana mubtada. Tapi hikayah. Bukan wa amma kanu, wa amma innu, enggak, tapi pakai hikayah. Wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha. Nah, ini baru jumlah fa innaha, ini adalah jumlah khabariyah. Fa innaha tansibul mubtada wal khabaro. Sekarang yang terakhir dari bab nawasikh adalah bab dhanna dan juga saudari-saudarinya. Maka dhanna dan juga saudari-saudarinya, kenapa di sini dirubah pakai dhanantu? Karena harus sudah terpenuhi dulu fa'ilnya. Jadi bab dhanna harus sudah terpenuhi dulu fa'ilnya. Makanya dibuatkan contoh tu. Ini cuma contoh saja tu ini. Bisa dhonanta, bisa dhonanti, bisa dhonnat, bisa dhonna, bisa dhonnu. Gitu. Ini hanya sekedar contoh. Maka ini hanya contoh karena harus terpenuhi dulu fa'ilnya. Wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Ini amalannya adalah menasabkan dua-duanya. Kalau kana merofakkan isim dan menasabkan khabar, inna menasabkan isim dan merofakkan khabar, sekarang dhanna menasabkan dua-duanya. Ala annahuma maf'ulani, tapi ala annahuma di atas keberadaan keduanya itu sebagai dua maf'ul, sudah enggak di'rab sebagai isimnya dhanna atau khabarnya dhanna, tapi di'rab sebagai dua-duanya sebagai maf'ul, maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Ingat, ini nanti akan diberitahu oleh syarih bahwasannya masukannya dhanna itu sebenarnya sudah enggak masuk dalam bab marfu'at, tapi masuk dalam bab mansubat karena bab maf'ul. Cuma karena ini untuk menyempurnakan pembahasan nawasif. Sebenarnya bab ini masuk dalam bab maf'ul bih, mansubat. Sedangkan kita masih dalam marfu'at. Marfu'at kemarin ada 6. Fi'il fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada, khobar. Itu. Kemudian bab nawasif. Adapun dhanna ini sebenarnya dia masuk dalam bab maf'ul bih, tapi karena ini sepaket dalam bab nawasih ya wis disebut di sini sekalian, disebut dalam marfu'at sekalian karena ini satu paket dalam bab nawasih. Ala annahuma maf'ulani, keduanya itu berada pada keadaan di mana keduanya adalah menjadi dua maf'ul. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Karena dhanna itu menuntut dua maf'ul, enggak cukup satu. Saya mengira motor. Enggak cukup. Saya mengira meja. Apa? Enggak bisa difahami. Saya mengira meja ini bagus. Nah, butuh dua. Karena itu enggak cukup satu. Dhanantu Muhammad dan tok enggak cukup. Saya mengira Muhammad. Muhammad kenapa? Kamu kira apa? Gitu loh. Maka dhanna dan juga saudari-saudarinya itu butuh dua maf'ul. Satu maf'ul enggak cukup. Wahiyya, dan bab ini adalah saudari-saudarinya dhanna dan saudari-saudarinya adalah dhanantu. Ingat, tu di sini hanya sebagai contoh. Bisa dhananta, bisa dhananti, bisa dhanantuma. Ini cuma contoh. Karena yang dipakai adalah dhanna. Wahiya dhanantu, aku mengira. Wahasibtu, sama aku mengira. Wakhiltu, aku juga mengira sama. Waza'amtu, sama. Semua ini, empat ini artinya sama, menduga, mengira, menyangka. Waza'amtu. Waro'aitu, nah ini lain sudah maknanya. Waro'aitu, aku melihat, aku memandang, aku berpendapat. Karena ro'a, itu ada yang masdarnya itu ru'ya, melihat dengan mata kepala, dan ada yang masdarnya itu ro'yun, alias memandang atau melihat dengan otak, memikirkan, itu ro'yun. Ro'a, itu ada yang masdarnya itu ru'yatun, ini kalau melihat dengan mata kepala, dan ada yang masdarnya itu ro'yun, kalau melihatnya dengan akal, maksudnya berpendapat, ro'yu, wahuwa ro'yu, nah itu. Waro'aitu wa alimtu wa wajadtu, alimtu saya mengetahui. Wa wajadtu, dan aku mendapati. Dan ini yang tiga ini bisa cukup satu maf'ul saja. Saya melihat Muhammad. Saya mengetahui maklumat. Wawajatu saya mendapati, saya mendapatkan rizki. Wawajatu ar-rizqo. Ini cukup satu maf'ul. Bisa dengan satu maf'ul. Kalau dengan satu maf'ul maka enggak masuk dalam bab nawasih. Kalau yang artinya satu maf'ul maka enggak masuk dalam bab nawasih. Karena bab nawasih harus awalnya itu mubtada khobar. Wa takhattu wa ja'altu, ini dua ini lain lagi. Jadi yang tadi empat, donantu, hasibtu, khiltu, zamtu, satu grup. Ra'aitu, alimtu, wajatu, satu grup. Wa takhattu wa ja'altu, satu grup lagi. Grup beda. Yaitu maknanya merubah. Ittakhattu saya menjadikan, wa ja'altu sama, artinya saya menjadikan. Wa sami'tu, dan yang keempat ini grup lain, wa sami'tu sendirian. Ini nanti yang rojih, dia enggak masuk dalam bab nawasih. Takulu donantu Zaidan qa'iman, kamu katakan saya mengira Zaid itu berdiri. Kalau seandainya satu toh enggak cukup donantu Zaidan. Atau wa hasibtu Zaidan. Atau wa khiltu Zaidan, wa za'amtu Zaidan, enggak cukup. Tapi kalau ra'aitu bisa, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Bedanya untuk membedakan itu satu maf'ul atau dua maf'ul itu nanti dari artinya. Kalau ingin artinya itu mendapati atau melihat, saya melihat dia seperti ini. Saya melihat dia itu seperti itu. Nah itu dua maf'ul. Tujuannya kalau memang untuk dilanjutkan. Melihatnya ngapain? Nah itu butuh dua maf'ul. Tapi kalau cuma sekedar hanya menyandarkan sebuah penglihatan, maka cukup satu maf'ul saja. Kalau tujuanmu memberitakan itu hanya sekedar memberitakan kamu itu melihat, maka itu cukup satu maf'ul. Ini nanti lain loh, isnadnya itu lain. Sisi pensanatannya itu lain nanti dalam sebuah kalimat itu. Saya melihat Zaid berdiri. Yang paling ditekankan itu adalah berdirinya Zaid. Tapi kalau ra'aitu Zaidan, yang paling ditekankan itu kamu itu melihat. Beda atau enggak? Ini harus bisa merasakan, harus punya dzauq seperti itu. Kalau yang menasabkan satu maf'ul itu, yang lebih kamu tekankan dalam memberitakan itu, pokoknya kamu melihat. Penglihatanmu itu yang kamu tekankan. Oh tadi saya melihat mobil. Itu yang kamu ingin beritakan, yang kamu ingin tekankan adalah hanya sekedar nisbah penglihatan kepada kamu. Tapi kalau saya melihat mobil tadi tabrakan, itu yang paling ditekankan apanya? Tabrakannya, bukan kok penglihatannya, gitu loh. Jadi itu kunci untuk membedakan kapan dia itu menasabkan satu maf'ul dan kapan dia itu menasabkan dua maf'ul. Kalau yang ditekankan itu sekedar hanya penglihatannya saja, maka itu cukup satu maf'ul, karena yang kamu ingin kamu tekankan adalah sebuah penglihatan. Tapi kalau yang ingin ditekankan adalah khobarnya, khobar dari mubtada tadi, maka dia menasabkan dua maf'ul. Ini harus bisa merasakan seperti ini, harus bisa membedakan. Jadi belajar nahwu itu harus benar-benar diresapi, jangan cuma diberitahu rumus ini nggih, diberitahu rumus ini nggih, jangan cuma nggih-nggih saja. Harus dipikir betul, harus diresapi betul. Kalau cuma belajar kaidah tok nanti cuma hafal tok. Tapi enggak ngeh atau enggak mudeng, enggak meresapi. Demikian juga alim tu. Kalau yang ditekankan hanya sekedar kamu mengetahui sesuatu, maka cukup dengan satu maf'ul. Demikian juga mendapati, kalau maksudnya adalah tujuannya itu sudah dapat, saya dapat uang. Wajadtu malan, saya mendapatkan uang. Kalau yang ingin kamu Beritakan adalah sekedar kamu itu mendapatkan, ya cukup menasokkan satu maf'ul saja. Tapi kalau yang kamu ingin kamu beritakan itu adalah berita selanjutnya, maka dia itu menasokkan dua maf'ul. Saya mendapati uang saya masih banyak. Saya mendapati uang saya sudah sedikit. Saya mendapati uang saya sudah habis. Di situ yang lebih ditekankan itu berita tentang apa? Berita tentang mendapatinya atau tentang habisnya atau beritanya? Nah, disitulah letak perbedaan. Jadi yang ditekankan kalau menasobkan dua maf'ul itu adalah pemberitaan khobarnya, isnadul khobar, kepada mubtada atau kepada maf'ul awal, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Taib, nanti akan lebih jelas lagi insyaallah. Qala aku qala syari wa faqahu Allah taala aqulu aqulu al-qismu tsalitsu min nawasikhil mubtada'i wal khabar. Bagian ketiga dari nawasikh mubtada' dan khabar. Dhanna wa akhwatuha. Al-qismu i'rabnya mubtada'. Donna, irabnya khobar. Aina dha'iruha fil amal akhwatuha, sama maknanya kemarin adalah nadha'iruha, sejenis atau serupa dalam masalah amal. Wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari fayansibuhuma jami'a. Dan bagian ini dia masuk kepada mubtada' dan khobar, dan amalannya menasabkan dua-duanya. Wa yusammal mubtada'u maf'ulan bihi awwala. Dan mubtada ketika sudah dimasuki oleh dhanna dan saudari-saudarinya, maka dinamakanlah mubtada sebagai maf'ul bih pertama. Awwala sebagai na'at dari maf'ulan. Wa yusammal khabaru maf'ulan bihi tsaniyan. Dan khabar, sedangkan khabarnya dinamakan sebagai maf'ul bih kedua. Jadi sudah enggak ada lagi penamaan isim dan khobar. Beda dengan kana dan inna. Jadi bab isim dan khobar itu cuma kana sama inna. Adapun dhanna sudah sebutannya sudah lain. Sudah enggak isim dan khobar lagi. Tapi maf'ul dan maf'ul bi satu dan maf'ul bi dua. Sebelumnya bait syairnya Al-Imriti catatan kaki nomor 1, qala Al-Imriti rahimahullahu taala insib bidhannal mubtada ma'al khabar wa kullu, yang betul wa kullu bukan wa kulli, wa kullu fi'lin ba'daha 'alal athar, nasabkanlah dengan dhanna. Apa yang dinasabkan dengan dhanna? Mubtada beserta khobarnya, dua-duanya mansub. Insib bidonnal mubtada ma'al khobar, sama berarti mubtada bersama khobar, dua-duanya mansub. Nasobkanlah dengan dhanna mubtada beserta atau sekaligus khobarnya. Wa kullu fi'lin, dan semua fi'il, seluruh fi'il ba'daha setelah dhanna tadi alal athar, mengikuti sama. Wa kullu fi'lin maksudnya seluruh saudarinya, wa kullu fi'lin ba'daha alal asar. Alal asar itu mengikut jejaknya. Alal asar, asar itu jejak. Jadi di atas jejaknya dhanna, sama. Hasiba, khola, za'ama, semuanya mengikuti jejaknya dhanna, yaitu menasabkan maf'ul pertama dan menasabkan maf'ul kedua. Ini makna baitnya Al-Imriti. Wa kullu fi'lin wa kullu mubtada alal athar, muta'alliq dengan khobar. Kita kembali kepada ke atas. Wa hadzal qismu asharatu af'alin, dan bagian yang ketiga ini yaitu lepas dari kana dan inna, sekarang bagian dhanna, ini berjumlah 10 fi'il, semuanya fi'il. Kana dan saudari-saudarinya seluruhnya fi'il. Inna dan saudari-saudarinya seluruhnya huruf. Dona dan saudari-saudarinya seluruhnya adalah fi'il. Wahya ala arba'ati aqsam, 10 ini dibagi menjadi 4 jenis, 4 macam, 4 bagian. 10 tadi dibagi menjadi 4 bagian. Al-awwal yang pertama, ma yufidud don, yaitu apa-apa yang berfaedah don. Don itu adalah prasangka yang lebih besar, itu namanya don. Kalau sama-sama antara hiya dan tidak, ini namanya syak, ragu. Kalau enggak yakin, kalau kayaknya enggak, ini namanya waham. Jadi dalam ilmu kalam, penisbahan maklumat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ilmu atau yakin 100%. Yakin saya bahwasanya itu merah, itu hijau. Ini namanya ilmu atau yakin. 100%. Kalau mengira don rojeh, kayaknya ya ini lebih kuat ya. Tapi enggak yakin, enggak sampai 100%. Tapi condong iya. Ini namanya don. Prasangka. Kayaknya merah ini. Tapi dia optimis. Itu namanya don. Kalau 50%, 50-50, 50%, 50% antara iya sama tidak, ini namanya syak, ragu. Kalau pesimis, waduh kayaknya ini enggak ini. Iya apa enggak ya? Kayaknya enggak. Ini namanya wahmun, waham. Namanya waham. Makanya ma yufidud don, apa-apa yang berfaedah don, ya sekitar 70% atau 80% itu namanya don. Tentang penisbahan sebuah maklumat. Ay tarjihu wuku'il maf'uli tsani, yaitu dimenangkan, tarjihu memenangkan, lebih memenangkan terjadinya maf'ul yang kedua bagi maf'ul yang pertama. Tarjiha atau tarjihu atau tarjiha wuku'il maf'uli tsani lil maf'ulil awal. Nanti akan lebih jelas dengan contoh. Lah ini loh yang saya maksud tadi. Kalau fi'il ini menasobkan dua maf'ul, maka tujuan pemberitaan itu bukan hanya pada fi'ilnya, tapi pada khobarnya. Tadi yang saya sebutkan tadi, lebih makna ucapan itu lebih ditekankan atau lebih dititik beratkan kepada sebuah beritanya, bukan hanya pada fi'ilnya. Wa huwa arba'atu af'al, ini af'alud don, af'alu at-tarjih yang merojihkan penisbahan maklumat. Ini ada 4 fi'il. Ahaduha donna wa hiya ummul bab. Yang belum paham nanti lihat. Perhatikan. Ahaduha donna wa hiya ummul bab. Yang pertama adalah donna dan ini adalah induk dalam bab ini. Wa li hadza bada bi al musannif, oleh karena itu didahulukan karena dia induknya. Nahwu donantu Zaidan qaiman. Saya mengira Zaid itu berdiri. Maka yang ditekankan dalam pemberitaan ini adalah berdirinya Zaid, bukan hanya pengiraan dia. Maka di sini tarjihu wuku'il maf'uli tsani, adanya penguatan, lebih dikuatkan bahwasannya maf'ul yang kedua yaitu berdiri itu terjadi bagi Zaid, tapi enggak yakin gitu loh. Hanya sekedar don, hanya mengira, enggak yakin. Enggak 100% yakin kalau Zaid itu berdiri, tapi sekedar mengira, saya mengira Zaid itu berdiri. Maka ini masuk dalam bab nawasikh, masuk dalam bab mubtada khobar, karena aslinya sebelum kemasukan donna itu bisa Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Kemudian kamu ingin memberitakan bahwasanya itu sekedar dikira, saya mengira Zaid itu berdiri. Itu. Mafhum makna tarjihu wuku'il maf'ul asani, yaitu lebih kuat prasangka maf'ul yang kedua, yaitu berdirinya Zaid itu benar-benar dikira terjadi. Tak kalau ragu asyukku gitu, kalau ragu, kalau 50%, kalau yakin alimtu, saya mengetahui Zaid itu benar-benar berdiri. Kalau di bawahnya agak ragu sedikit, donantu, kalau 50% asyukku, kalau di bawahnya lagi wahimtu, kalau udah tahu bahwa Zaid ternyata gak berdiri gitu loh ya ikhwah. Maka ini adalah fungsinya adalah untuk menduga, mengira terjadinya maf'ul kedua bagi maf'ul pertama. Donantu Muhammadan zahiban, saya mengira Muhammad itu pergi. Maka kepergiannya Muhammad itu dikira, tidak yakin dan juga tidak ragu, tapi dikira, disangka, yaitu derajat yang lebih tinggi daripada keraguan dan lebih rendah daripada keyakinan. Itulah don. Don itu adalah derajat di bawah yakin dan derajat di atas ragu. Itu don namanya. Dan nanti kalau dalam usul fikih nanti don yang rojih, yang sudah mencapai 90-95% itu sudah masuk dalam kategori ilmu. Karena semua rata-rata mayoritas syariat ini dibangun di atas don ar-rojih. Gak semua perkara dalam agama ini kita yakin 100% semua. Yo ada yang 95%, ada ucapan 90-95 ini cuma takribul faham. Jadi jangan dikritik, 90 dari mana ngukur. Yang itu ini takribul faham. Jadi dalam bab syariat itu 90 atau 95 itu sudah masuk ilmu, sudah masuk yakin. Itu nanti dalam pembahasannya, bukan dalam pembahasan nahwu tapi dalam pembahasan usul. Yang jelas don itu adalah tingkatan di bawah yakin dan tingkatan di atas ragu, itu namanya don, saya mengira. Maka di sini berdirinya Zaid itu dikira, tidak diyakini dan juga bukan ragu tapi sedikit dikira. Maka wuku'ul maf'ul tsani, terjadinya maf'ul yang kedua bagi maf'ul yang pertama yaitu Zaid. Fadonna fi'ilun madin nasikhun tansibul mubtada' wal khabaro jami'an, maka donna adalah fi'il madi dan dia nasikh karena masuk pada mubtada' khabar. Dia menasabkan mubtada dan juga khobar seluruhnya sebagai maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Watta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan ta' donantu itu adalah sebagai dhamir muttasil menduduki tempat rafa' sebagai fa'il. Wa zaidan maf'ulu hal awwalu, dan Zaid adalah maf'ulnya yang pertama. Wa qa'iman maf'ulu hasani, maf'ulnya donna yang kedua. Wakis, dan kiaskanlah ala hadal i'rabi baqiyatal amthilatil atiyati, dan kiaskanlah dengan i'rab yang sudah disebutkan tadi sisa-sisa contoh-contoh yang akan datang. Itu wa mithaluha minal qur'anil karim qawlu ta'ala, dan contoh dhanna dari Al-Qur'an Al-Karim adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma dunnus saata qa'imah." Ucapannya seorang pemilik kebun yang dia sudah bangga dengan kebunnya, dia sampai mengira kiamat gak akan terjadi karena sudah asik dengan dunianya, sibuk dengan dunianya sampai mengira hari kiamat gak akan terjadi. Wa ma dunnus saata qa'imah, saya tidak mengira hari kiamat itu akan tegak. Saya mengira hari kiamat, dan saya tidak mengira hari kiamat itu akan tegak. Ngira saja enggak, berarti sangat gak yakin gitu loh. Ngira tegak saja enggak. Wa ma dun, jadi ini uslubnya lebih kuat daripada sekedar saya mengira hari kiamat itu enggak tegak. Itu lebih kuatan nafinya ditaruh di depan. daripada bilang adunnu sa'ata ghoiro qaimatin, itu lebih kuat lagi la adunnu sa'ata qaimatan. Itu ada rasanya sendiri-sendiri antara ucapan saya tidak mengira hari kiamat itu akan tegak dengan ucapan saya mengira hari kiamat enggak tegak. Itu lebih kuatan dalam mengingkari, itu lebih kuatan yang seperti ini. Nah, itu harus bisa membedakan, karena setiap bahasa itu memiliki bobot dan memiliki kandungan yang berbeda-beda. Karena kalau bilang saya enggak mengira, ngira wae lo enggak. Mengira saja hari kiamat itu tegak itu lo enggak. Berarti sangat sangat kufur, sangat sangat ingkar dengan tegaknya hari kiamat. Maka dalam contoh ini as-sa'ata sebagai maf'ul pertama dan qa'imatan sebagai maf'ul kedua, dan itu susunan sebelumnya adalah mubtada' khobar, karena bisa dikatakan as-sa'atu qa'imatun, hari kiamat itu akan tegak. Terus dikasih dona, donantu sa'ata qa'imatan, saya mengira hari kiamat akan tegak. Terus ditambahi lagi nafi, sa ma'adunnu atau ma'donantu, saya tidak mengira hari kiamat itu akan tegak. Harus bisa membedakan antara susunan kalimat tadi. Nah, itulah tujuan utama kita belajar nahwu, yaitu supaya bisa memahami kandungan bobot makna Al-Qur'an. Atsani yang kedua, fi'il yang kedua, hasiba. Yahsabu. Bisa juga yahsibu. Kalau yahsubu, hasaba yahsubu artinya menghitung, mengkalkulasi. Hasaba yahsubu artinya menghitung. Kalau hasiba yahsabu mengira. Hasiba nahwu hasibtu bakron sodikon, saya mengira Bakr itu sebagai teman yang jujur. Sodik dikatakan teman itu karena yang jujur, bukan karena yang membenarkan. Sodikuka alladzi sodakoka la sodakok, itu ada ungkapan pepatah bahasa Arab seperti itu. Temanmu adalah yang jujur padamu, bukan yang membenarkanmu. Teman sejati adalah yang jujur kepada kita. Kalau kita salah ya dikatakan salah, kalau kita benar ya dikatakan benar. Itulah teman. Itulah teman. Bukan yang sebatas membenarkanmu. Kamu salah ya dibenarkan, kamu benar ya dibenarkan, kamu sesat ya dibenarkan, itu bukan teman namanya. Karena itu shodiq, bahasa Arab shodiqun, teman, diambil dari kata-kata shodako, shodiqun, karena teman itu seharusnya jujur kepada kita. Hasibtu bakron shodiqun, saya mengira Bakr itu adalah teman yang baik. Wa qauluhu ta'ala, dan seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahsabuhum aiqadun wa hum rukudun, dan kamu mengira para penghuni gua, dalam surat Al-Kahfi itu kamu mengira mereka itu pada bangun, aiqadun, sedang terjaga, padahal mereka itu tidur selama beratus-ratus tahun. Wa tahsabuhum, dan kamu mengira mereka itu tidur. Maka hum sebagai maf'ul pertama, aiqadun sebagai maf'ul bi kedua. Atsalidu yang ketiga, yang maknanya adalah seluruhnya adalah prasangka. Nahwu khala, khala ya khalu, khala ya khalu. Artinya sama, mengira. Makanya dikatakan khayalan, khayalan, khol. Saya menghayal, saya mengira. Karena khayalan itu cuma halusinasi, cuma dugaan saja khayalan itu. Karena itu dikatakan al-khoyal. Karena dari fi'il khola ya kholu, menghayal atau mengira, menghalu. Dan ini fi'il mudhari'nya ya khalu, tapi kalau fi'il mudhari pakai hamzah mutakallim, ini bacanya itu kebanyakannya pakai hamzah di kasroh. Nah ini yang keluar dari sorof ikholu, bukan ukholu atau bukan akholu. Seharusnya secara wazan yakholu maka af'alu, yaf'alu maka af'alu. Tapi ini seringnya dibaca ikholu. Maka nanti kalau membaca khola ini kalau fi'il mudhari' dan fa'ilnya itu dhamir mutakallim ana, bacanya ikholu ya, jangan bingung. Kok iso dibaca ikholu? Fa inni la ikholuka najia. Itu. Maka bacanya ikholu. Itu yang keluar dari kaidah shorof. Khola ya kholu, kalau fa'ilnya dhamir mutakallim ana, bukan akholu tapi ikholu. Boleh akholu juga boleh, tapi kebanyakannya ikholu. Sebagaimana nanti ro'a yaro ketika fi'il mudhari'nya pakai dhamir mutakallim, itu juga seringnya uro. Bukan aro tapi uro. Jadi jangan bingung ketika nanti ketemu hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Atsalitsu khala. Nahwu khiltul hadiqata musmiratan, saya menghalu, saya mengira kebun itu berbuah. Musmiratan asmaro yusmiru, berbuah. Khiltul hadiqata musmiratan, saya mengira kebun itu berbuah. Nah ini asalnya mubtada khobar, bisa dikatakan al hadiqatu musmiratun, kebun itu berbuah, kemudian dimasuki khiltu. Dan khola ini enggak ada penggunaannya di dalam Al-Qur'an. Khola ini termasuk fi'il yang tidak ada penggunaannya di dalam Al-Qur'an. Ar-rabi'u yang keempat, za'ama. Nahwu za'amtu Zaidan syuja'an, contohnya saya mengira Zaid itu pemberani. Za'ama, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. An di situ mukhaffafah minas tsaqilah. Za'amal ladzina kafaru annahum lam yub'atsu, gitu. Ini empat fi'il yang maknanya adalah dhon alias mengira, yaitu tingkatan di bawah ilmu dan di atas ragu, itu dhon. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma yufidul yakin. Yaitu apa-apa fi'il-fi'il yang berfaedah yakin, yaitu di atas don tadi 100% ilmu yakin. Tapi di dalam Al-Qur'an don itu juga banyak dimaknakan yakin kalau dari orang yang beriman. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ini adalah maknanya adalah bukan kok mengira-mengira tapi yakin. Don sebagai faedah bagi yang mau nyatet, don di dalam Al-Quran juga banyak bermakna yakin kalau dari orang beriman. Donnya orang beriman itu yakin. Contohnya itu wa dhannu alla malja'a minallah. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma yufidul yakin, yaitu apa-apa yang berfaedah yakin. Ai tahakkuko. Kalau dimaknakan ini adalah dari al-yakina, ai tahakkuko wuku'il maf'ulis tsani, yaitu tahakkuk. Benar-benar terrealisasikan, benar-benar hak, benar-benar ya benar. Terjadinya maf'ul yang kedua bagi maf'ul yang pertama. Wa huwa thalathatu af'al, ini yang maknanya 100% ini ada 3 fi'il. Ahaduhuma, ahaduha, yang pertama adalah ro'a. Dan ini yang membedakan ro'a yang nanti ada perinciannya itu, karena ro'a itu ada yang af'alul qulub, ada yang af'alul jawareh nanti. Enggak perlu disebutkan di sini. Nahwu ra'aitu sidqa munjian, saya melihat kejujuran itu menyelamatkan. Nah, ini bukan melihat mata, ya. Ini termasuk penglihatan yang batin. Yaitu pendapat tadi, saya berpendapat atau saya melihat, saya mendapati, sama semuanya. Kejujuran itu menyelamatkan. Memang betul. Kalau seorang jujur, insya Allah akan selamat. Tapi kalau dusta, sekuat apapun dia mencari jalan, dia tidak akan selamat, pasti akan tersungkur. Waqauluhu ta'ala, waqaulihi ta'ala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, memandang, melihat bahwasannya azab Allah subhanahu wa ta'ala, hu, kembali kepada azab Allah dan juga kepada hari kiamat, mereka memandang, mengiranya masih sangat jauh, alias mustahil, kata al-imam Ibnu Katsir, ba'idan ay mustahilan. Wa narahu qariba, sedangkan kami atau orang-orang mukmin melihatnya, meyakininya sangat dekat. Jadi hu, kembali kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir, mereka melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala itu masih jauh, bahkan enggak, bahkan mustahil, enggak ada, karena mereka kufur, mereka ingkar dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang mukmin, maka dia percaya betul. Dan lihat, ada kata-kata koriban, dekat, sejauh apapun itu, masih selama apapun, kalau dia itu akan terjadi, pasti akan terjadi, maka itu dekat. Wes, pokoknya gitu. Kematian itu dekat. Masih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Pokoknya yang akan terjadi itu pasti dekat. Yang pasti akan terjadi itu dihukumi dekat. Karena sama saja. Karena itu dikatakan wanarohu qariba. Kami memandangnya sangat dekat, azab Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hari kiamat. Maka perhatikan wasyahid, dan yang bukti yang dipakai di sini wasyahid. Syahid itu adalah kata yang dimaukan. Itu loh. Syahid fiha, yang membuktikan, bukti yang dipakai atau syahid, contoh yang dijadikan sebagai syahid adalah qaulu ta'ala wa narahu qariba. Naro yang kedua, bukan naro yang pertama. Perhatikan. Kenapa? Kenapa yang maknanya yufidul yakin itu hanya naro yang kedua, sedangkan ro'a yang pertama itu bukan bermakna yakin? Karena fa'innaha bimaknal yakin, karena yang kedua itu maknanya adalah yakin. Aina alamuhu, karena dari orang yang beriman. Bikhilafil awal atau bikhilafil ula, lain dengan yaraunahu yang pertama. Fa'innaha bimakna don, ro'a di sini yang pertama bimakna don, hanya sekedar mengira. Mereka mengira hari kiamat itu jauh. Kenapa bimakna don? Karena pada hakikatnya dekat. Gak mungkin. Perhatikan, ini termasuk istidlal yang jeli. Antara satu hal gak mungkin memiliki dua sifat yang bertentangan. Ya atau enggak? Ini kalau yang benar mana? Yang qorib atau yang ba'id? Kalau yang benar yang qorib, maka yang ba'id pasti salah. Kalau yang benar ba'id, yang qorib pasti salah. Gitu loh. Ayo berpikir. Hari ini tentang satu kejadian, yaitu azab Allah dan hari kiamat. Ada dua versi. Versi yang pertama mengiranya mustahil atau mengiranya jauh, yaitu anggapannya orang-orang kafir. Versi yang kedua adalah anggapannya, adalah keyakinannya seorang mukmin, bahwasanya dia adalah dekat. Antara jauh dan dekat ini bertentangan, dan gak mungkin satu benda, satu perkara memiliki dua sifat yang bertentangan dalam satu waktu. Maka ini harus salah satu, harus ada yang batil. Dan tentu yang batil di sini adalah yang pertama. Lah, apabila pendapat yang pertama ini batil, maka ro'anya itu harus diartikan sebagai don. Gak mungkin sebagai ilmu. Ilmu kok batal, ilmu kok salah. Kalau enggak sesuai dengan kenyataan itu bukan ilmu namanya. Makanya di sini dikatakan fa inna bi ma'na dhon. Lah ini termasuk jeli dan juga termasuk bagus dalam membuat contoh. Ahsana Asy-Syaikh Ahmad bin Sabit di dalam membuat contoh ini karena ada faedah ini. Maka yaro yang pertama itu harus diartikan dhon. Kenapa? Karena enggak mungkin ilmu. Karena ilmu itu enggak mungkin salah. Ilmu itu enggak mungkin salah, karena ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi. Kalau salah itu berarti bukan ilmu, itu namanya dugaan. Kalau kita meyakini, oh kayaknya daun itu warnanya merah, warnanya hijau, padahal warnanya kuning, berarti bukan ilmu itu don. Turun di bawah derajat ilmu, di mana derajat ilmu adalah yakin. Paham? Di sini bisa memahami? Ya, sekali-sekali mikir yang sulit gini loh, biar enggak manja. Di asah otaknya untuk mikir-mikir yang sulit-sulit seperti ini. Fa'inna bimaknat don. Kenapa? Tadi kenapa alasannya bisa bimaknat don? Karena enggak mungkin bimakna ilmu juga. Yang ba'id ilmu, yang qorib juga ilmu. Enggak mungkin. Harus salah satunya dipilih. Kalau yang ilmu itu yang qorib, yang betul, yang sesuai dengan kenyataan itu adalah adab Allah itu dekat, berarti dugaan bahwasanya adab Allah jauh itu bukan ilmu, itu pasti sudah prasangka, bahkan keraguan, bahkan waham. Bagi yang pemula cukup tahu bahwasanya ma yufidul yakin, bagian yang kedua adalah maknanya itu yakin. Kalau yang pertama tadi kan maknanya itu kan prasangka, kalau yang kedua maknanya yakin. Asani, yang kedua, dari bagian yang kedua lagi. Alima, nahwu alim tu Muhammad dan shodiqon, saya mengetahui Muhammad itu adalah orang yang jujur. Ini maknanya sama dengan ro'a tadi. Alim tu Muhammad dan shodiqon, saya mengetahui Muhammad itu adalah orang yang jujur. Maka ini yakin. Sebagaimana ro'a tadi maknanya juga yakin. Asal itu yang ketiga, wajada, mendapati. Namanya mendapati ya sudah langsung di depan mata. Ini sudah bukan hanya ilmu, tapi ini sudah hakul yakin kalau sudah mendapati. Karena tingkatan itu ada yang ilmu yakin, sekedar mengetahui, belum lihat, terus ada yang ainul yakin, dan ada yang hakul yakin, sudah benar langsung mendapati, merasakan betul. Nah itu namanya hakul yakin. Kalau kita meyakini surga dan neraka baru ilmu yakin. Kalau nanti sudah melihat, belum memasuki, namanya ainul yakin. Sudah memasuki dan sudah merasakan, namanya hakul yakin. Kalau wajada ini sudah hakul yakin, sudah mendapati. Jadi yang kedua tadi kan ada tiga. Wajada ini adalah hakul yakin, alima itu ilmu yakin, ro'a. Tapi ro'a tadi sayangnya adalah bukan melihat mata kepala, tapi pakai mata hati. Nahwu wajadtul ilma nafi'an, contohnya saya mendapati ilmu itu bermanfaat. Saya mendapati ilmu itu bermanfaat. Wa qawli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah telah mendapatimu dalam keadaan ail, dalam keadaan fakir, dalam keadaan butuh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikanmu kecukupan. Lihat ayat ini memuat faedah yang sangat besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah dahulunya sebagai anak yatim piatu dari kecil. Apa fungsinya coba? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah dalam keadaan yatim sejak kecil? Beliau adalah ail, fakir. Sejak kecil beliau adalah ayah ibu enggak punya, kasihan sekali. Sejak kecil beliau keadaannya sangat memprihatinkan. Tapi ketika tumbuh menjadi dewasa, beliau adalah pemimpin umat dan seorang rasul, manusia yang paling mulia. Salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala sejak kecil ingin menanamkan mental yang sangat besar. Sejak kecil diajarkan supaya tidak bergantung pak bu, tidak bergantung bapak ibu, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didikan yang bagus kepada seorang anak sejak kecil itu harus jangan dimanja. Ini kalau dimanja tumbuhnya jadi memble. Sejak kecil harus dididik dengan mental yang kuat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil beliau adalah yatim piatu, enggak ada pak, enggak bisa bilang pak, enggak bisa bilang bu. Kalau anak kita, kita biasakan untuk segalanya pak, bu, pak, bu, pak, bu terus. Sampai besar pun masih balita namanya. Pak, bu terus. Bapak minta, bapak, ibu. Itu. Demikian juga wawajadaka ailang, Allah mendapatimu dalam keadaan ail, dalam keadaan butuh. Maka Allah pun memberikan kecukupan. Di sini para ulama menyebutkan maknanya ada yang mencukupkan dengan Abu Thalib ketika masih kecil, ketika berdakwah di awal Islam mencukupkan dengan para sahabat. Dan pendapat yang ketiga adalah mencukupkan dengan qanaah, dengan hati yang kuat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara batu dan emas bagi beliau sama. Inilah ghina, inilah kekayaan dan inilah kecukupan yang sesungguhnya. Kecukupan kapan engkau kaya? Ketika kamu sudah merasa cukup dan enggak butuh pada apa-apa. Karena kekayaan itu tanpa sesuatu, bukan dengan sesuatu. Fa'agna, Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah sebagai seorang yang kaya dengan hati beliau, dengan sifat qanaah beliau, sehingga antara batu dan emas tidak ada bedanya di mata beliau. Wa wajadaka ilang fa'agna, syahidnya adalah wa wajadaka, fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa, kembali kepada Allah. Maf'ul bih pertama ka, a'ilan maf'ul bih kedua. Dan Allah mendapatimu, mendapatimu itu, kamu itu fakir. Allah mendapati kamu itu fakir. Itu lo ngartikan secara literalnya seperti itu. Allah mendapatimu itu fakir. Sebagaimana juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kepada seekor kuda, wajadtuhu bahra, saya mendapatinya bagaikan ombak lautan. Sebenarnya mau tak selesaikan, tapi itu tadi cukuplah untuk beberapa fawaidnya, beberapa yang perlu dihafal dan perlu diresapi. Jadi saya tekankan kalau belajar itu jangan cuma ya saja. Kalau enggak masuk atau enggak logis, bantah saja gitu loh. Itu namanya orang yang paham. Jadi jangan cuma ya saja. Kalau ada penjelasan saya yang enggak masuk atau penjelasan dari guru yang enggak masuk atau enggak logis atau enggak masuk di akalnya, dipikir, dibantah, ditanyakan. Gitu. Demikian juga belajar seperti ini, kenapa kok menasabkan dua maf'ul, kenapa kok enggak satu maf'ul saja, diangen-angen sendiri cukup enggak kalau cuma satu maf'ul, diangen-angen dewe loh. Kok nek diangen-angen dewe, kok ketemu-ketemu dewe, enggak perlu dikasih tahu, itu sudah ketemu-ketemu sendiri, kalau mau berpikir. Oke, semoga bermanfaat dan bisa difahami, dan untuk PR-nya, cari mubtada dan khobar, surat apa ya? Cek tak gila, saya ngewakeh mau tanda khabari. Setelah ini saya anggap selesai. Sebentar nanti tak carikan PR-nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Halaman pertama surat At-Taghabun. Wes. Surat At-Taghabun. Satu halaman pertama. Cari mubtada khobar, entah itu yang khobarnya mufrad, khobarnya jumlah, khobar sibul jumlah. Awas ada takdim takhir, ada mubtada di depan, mubtada di belakang. Kalau cari mubtada khobar, usahakan pakai Quran terjemahan per kata biar betul. Kemarin itu yang surat Al-Isra itu apa itu? Domir anta, yang betul domir antum. Itu karena wawul jamaah. Kalau domir anta ketemu nun taukid lah di fathah. Karena enggak lihat, tapi di Al-Qur'an itu memang yang kalian itu diartikan kamu semua memang. Itu termasuk kesalahan terjemahan bahasa Indonesia. Yang kalian itu semuanya diartikan kamu. Mungkin supaya mungkin sastra dalam bahasa Indonesia lebih sahduan kamu daripada kalian. Wallah alam seperti itu. Pokoknya surat At-Taghabun halaman pertama dicari mubtada khobarnya. Ingat ya, setelah mausul, setelah alladzi, ma yang mausulah itu pasti ada kebanyakannya mubtada khobar, hati-hati. Baik.